cantik pacar saya. Anak Bang Mi inget tukang nangke, biarin dia anak dari dusun didandanin menyale juga. Tampangnya cakep, ngomongnya rada kalem, kagak kalah ame bintang film. Biar orang mau kate ape, gak peduli, biarin aja. Biarin, gue yang rasain ini. Saya cinte, biar dikate ape, cinte lengket kayak gede. Same-same senang, saya senang, dia senang. Same-same suse, saya suse, dia suse. Eh senang suse, eh same-same. Sambe si denok cantik pacar saya, anak Bang Mi inget tukang nangke, biarin dia anak dari dusun didandanin menyale juga. Tampangnya cakep, ngomongnya rada kalem, kagak kalah bintang film. Biarin dia bau lumpur, nggak pake bedak pake kupur. Cinta sejati kagak bakalan luntur, kagak rewel dan gampang ditata dan diatur. Same-same cinte, dia cinte, saya cinte. Biar dikate ape, cinte lengket kaya gede. Same-same senang, saya senang, dia senang. Same-same suse, dia suse, saya suse. Eh senang suse, same-same. Eh senang suse, eh same-same. Si denok caem pacar saya, anak Bang Mi inget tukang nangke, dia kagak pernah nyakitin hati. Cintanya bulet dipasain air.